hutang piutang. Barakallahu fikum. Dan al-ahkam al-muta'alliqatu bihi, yang berkaitan dengannya, supaya kita tidak menjadi orang yang mengharapkan dilunasi hutangnya atau ditunda pembayarannya. Tetapi kita juga harus tahu, barakallahu fikum, kalau seandainya kita adalah orang yang musir, yang kaya raya, yang longgar hartanya, maka kita juga harus mengetahui, barakallahu fikum, adab-adab dalam berhutang. Barakallahu fikum. Sebenarnya terkait fikih hutang piutang itu sudah dibahas. Letaknya pada al-bab tsalits, bab yang ketiga, terkait kitab al-muamalah dalam kitab fikih muyassar. Namun perlu kita singgung lagi karena ini berkaitan dengan akhlak karimah, akhlak yang mulia bagi seorang muslim terkait hal ini. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara hukum yang berkaitan dengan hutang, yang pertama, la yajuz lil muslim ayyukrido akhahu bisyartin ayyukridohu atau ayyukridohu ba'da dhalik idha radda alaihi qardahu. Seorang muslim ketika dia menghutangi saudaranya tidak boleh memasang syarat uangnya harus kembali. Kalau tidak kembali, tidak menghutangi. Ini tidak boleh. Kenapa demikian? Li'annal muqrid usturi tonaf'an. Karena barakafikum, dengan itu ya, seorang orang yang meminjami dia mempersyaratkan ada manfaat. Tetapi kalau semata-mata mengingatkan haknya bahwasanya itu harus dikembalikan, maka ini beda lagi. Jadi barakallahu fikum, menghutangi itu ada unsur irfak, supaya terikat kasih sayang dan belas kasih kepada orang yang dihutangi. Kalau dia memasang syarat, maka seakan-akan tidak ada belas kasih padanya. Maka ini makruh hukumnya, dibenci oleh para ulama. Yang kedua, ayyakunal muqrid jaizat tasarruf balighan aqilan rasidan yasihhu tabarru'uhu. Orang yang menghutangi adalah orang yang boleh sah untuk menghutangi. Syaratnya, yang menghutangi harus balik. Balik itu ada tiga tanda. Kalau wanita berarti ketika dia sudah mengalami haid. Laki-laki atau wanita berarti sudah pernah mimpi basah atau sudah tumbuh bulu kemaluan atau sudah berumur 15 tahun. Ini 4 tanda. Itu balik. Akilan, berakal. Kalau orang gila tidak boleh menghutangi. Rasidan, terbimbing. Ada yang berakal tapi tidak terbimbing, suka menghambur-hamburkan uang, ini tidak boleh. Dan dia adalah orang yang boleh bersedekah. Maka kalau ada orang barakallahu fikum meminjami uang, tetapi itu adalah uangnya anak yatim, maka tidak boleh. Maka tidak boleh barakallahu fikum. Yatim itu kalau manusia ya, anak yang ditinggal mati oleh ayahnya dalam keadaan belum balig. Kalau sudah balig, maka bukan yatim lagi. Tetapi kalau hewan, ya, barakah fikum, anak hewan yang ditinggal mati oleh induknya. Ya, barakah fikum. Maka itu disebut yatim. Ini syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga adalah ayyakunal muqridu malikan lima yuqriduhu. Yang meminjami itu memang pemilik harta tersebut. Kalau itu adalah harta orang lain, maka tidak boleh. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau kita pinjam motor, lalu motor yang kita pinjam ini dipinjam oleh saudara kita, ya harus izin dulu pihak yang pertama ke pemiliknya. Barakallahu fikum. Yang keempat, laisa lil muqrid ayyustarata ziyadatan fi malihi alladhi aqradahu li anna dzalika minar riba. Orang yang menghutangi, yang meminjami, tidak boleh mempersyaratkan ketika mengembalikan ada tambahan nilai, karena itu adalah riba. Riba diistilahkan dengan bunga, supaya orang itu tertipu, wah bunga harum, ya. Padahal barakallahu fikum, istilahnya bukan, sejatinya bukan bunga, ya. Tapi itu adalah api. Syarat yang keempat atau hukum yang keempat. Idza raddal muqtaridu 'alal muqridi ahsana ma mimma akhadha minhu au a'tahu ziyadatan duna syartin au qasdin shahha dzalik. Apabila yang meminjami, apabila yang pinjam mengembalikan barang yang dipinjami atau uang yang dipinjami melebihi nominal dari uang yang dipinjamkan, yang sebelumnya tidak ada syarat di awal, tetapi ini adalah murni dari yang pinjam sebagai bentuk terima kasih, maka ini barakallahu fikum shahadzalik, tidak apa-apa. Misalkan pinjam uang 100 juta. Tidak ada syarat, tidak ada riba selonggarnya. Dikembalikan 100 juta per plus. Plusnya apa? NMAX 1. Pas kebetulan ya saya dapat warisan. Nah, misalkan ini NMAX 1. Tapi afwan, NMAX-nya hanya bannya saja, tapi baru, ya terima ya. Ban juga dijual mahal ya, bannya NMAX. Beli es bugar udah dapat berapa gelas itu, barakallahu fikum. Yang berikutnya, barakallahu fikum. Ma'lumul malil ladzi aqradahu aw sifatahu. Harta yang dipinjamkan atau barang yang dipinjamkan itu diketahui. Diketahui sifatnya, bentuknya, nilainya. Kalau tidak diketahui, maka barakah fikum seperti ini tidak boleh haram. Harus diketahui oleh kedua-duanya. Kalau diketahui oleh salah satunya yang pinjam tidak tahu, maka ini ada kedzaliman. Misalkan saya pinjam motor. Oh, ada di sana motor saya. Di balik di belakang gudang atau belakang rumah. Nah, setelah itu yang meminjami pergi. Nah, selang beberapa hari motornya hilang, lapor. Motornya hilang. Yang meminjami mengira bahwasanya yang motor yang dipinjamkan itu yang bagus, padahal yang ada saat itu adalah yang jelek. Harus diketahui oleh keduanya. Tidak ada ada unsur doror, ya, dan ghoror. Tidak boleh memadorotkan dan tidak boleh unsur menipu atau tidak diketahui oleh salah satunya. Barakafikum. Kemudian tentang hutang piutang. Di antara adab hutang piutang adalah al-kitabah, menulis. Hutangnya ditulis. Barakafikum. Apakah ini hukumnya wajib? Para ulama berselisih. Para ulama berselisih. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan kalau itu barangnya sendiri, hartanya sendiri, bukan milik orang lain, maka disunnahkan, tidak sampai wajib. Tetapi kalau itu milik orang lain, maka wajib untuk ditulis. Misalkan milik orang lain dititipkan atau dititipkan namun sudah memberi sinyal bagi yang punya, nanti ya ini saya pinjamkan ke kamu, terserah mau kamu bagaimanakan. Ternyata mau dipinjamkan ke orang lain karena ada yang pinjam, maka harus ditulis karena itu bukan miliknya. Barakafikum. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, barakafikum, ya ayyuhalladzina amanu, surat Al-Baqarah ayat ke-282. Ya ayyuhalladzina amanu, idza tadayantum bidain ila ajalin musamma faktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adli. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan muamalah hutang piutang sampai waktu yang ditentukan, maka hendaknya tulis nominal tersebut dan hendaknya ada penulis, ya, yang menjadi saksi, ya, menuliskan dengan benar di antara kalian. Ini hukumnya anjuran sunnah apabila itu hartanya sendiri, apalagi kalau hanya sedikit. Ya, pinjam 1.000, 2.000, 5.000, 10.000. Ya, kalau hartanya sendiri tidak wajib ditulis. Tapi boleh ditulis. Sepahal 5.000 aja ditulis, loh. Lah 5.000 orang sak kampung 100 kakak ya lumayan, ya. 5.000 si A, si fulan, si Alan, ya. Barakafikum. Tetapi kalau itu hartanya orang lain, maka wajib hukumnya untuk ditulis. Kalau ada orang menitipkan uang ke kita lalu dibawa, dipinjam misalkan, ya, wajib kita tulis, ya. Barakafikum. Kemudian ketika menulis, dan apabila itu adalah yang wajib, maka harus ada saksi. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat ke-282 juga. Minimalnya kalau enggak ada saksi, mungkin yang menguatkan menurut hukum adalah materai misalkan. Wallahu ta'ala bisawab. maka itu bisa. Wastashhidu shahidaini mir rijalikum. Fa illam yakuna rajulain fa rajulu wa imra'atani mimman tardawna minas syuhada antadilla ihdahuma. Fatudzakkiru ihdahuma al-ukhra. Wala ya'bas syuhada idza ma du'u. Dan ketika kalian melakukan muamalah hutang piutang, persaksikanlah dengan dua orang laki-laki mir rijalikum. Kalau ternyata tidak ada dua orang laki-laki, maka boleh satu orang laki-laki, farajulun wa imra'atani, dan dua orang perempuan. Adanya cuma satu laki-laki, maka satu laki-laki dan dua saksi perempuan. Karena satu orang laki-laki itu sebanding dengan dua perempuan. Barakallahu fikum. Mimman tardauna, dari orang yang kalian ridhoi, yang kalian pilih, yang amanah. Minas syuhada, sebagai saksi kalian. Antadilla ihdahuma, sebagai saksi untuk kalian apabila ternyata salah satu dari keduanya itu antadilla, ya, lupa. Loh, saya utang kamu cuman 1 juta. 1 juta apa? Nolnya mungkin yang kurang, 10 juta. Padahal kurang 0. Atau ingatnya 1,5 juta, padahal 2,5 juta. Kalau dituliskan enak. Ya. Barakallahu fikum. Jangan kemudian, wah enggak apa-apa, ikhwan sendiri. Ikhwan kan amanah salafi, pasti amanah. Ya. Tidak semua ikhwan itu amanah, ya. Yang namanya harta, barakallahu fikum, itu adalah fitnah terberat untuk laki-laki setelah wanita. Jangan kemudian, wah tidak apa-apa, salafi kok amanah. Yang awam-awam aja yang tulis. Yang salafi nih walaupun 2M tidak usah. Sudah deket kok, rumahnya juga dempetan. Besoknya pindah rumah atau meninggal. Kalau udah meninggal, enggak percaya ahli warisnya. Mana saya punya utang? Lu enggak ditulis kok. Pangkanya ditulis, Mas. Akhirnya repot. Ya, barakallahu fikum. Kalau ternyata salah satu dari keduanya itu lupa, maka barakallahu fikum, ada seorang yang mengingatkannya dengan kertas yang ditulis pada berkafikum padanya. Walayak basuhada idza madu'u. Dan orang yang sudah menjadi saksi, ketika ada masalah, tidak boleh nolak untuk diundang datang. Loh, kamu kan dulu jadi saksi. Ya, ya ini saksinya. Oh, saya enggak mau urusan dulu. Kamu kan saksi dulu. Enggak boleh seperti itu, haram. Ya, haram. Barakallahu fikum. Kemudian, kalau ternyata ya, tidak mendapatkan saksi atau kertas dalam keadaannya tidak memungkinkan untuk dicatat, misalkan ketemu pas di jalan buru-buru untuk pergi, ketemu di bandara, wah, saya uangnya kurang untuk nanti turun dari pesawat, saya naik bis tidak ada. ATM, dompet, hilang. Ini saya pinjam dulu uang. Berapa? 500 ribu. Tapi gimana nyatetnya? HP juga hilang. Nah, udah. Adanya misalkan apa? Cincin atau jam tangan. Ya, sudah. Ini sebagai barang jaminan. Di antaranya dalil sebagai barang jaminan. Wa in kuntum ala safarin. Kalau kalian sedang safar. Walam tajidu katiban farihanum makbudoh. Namun ternyata tidak ada orang yang mau dijadikan saksi untuk menulis hutang yang sedang terjadi antara dua orang tersebut, maka hendaknya barakallahu fikum, ada barang tanggungan yang dipegangkan kepada yang meminjami. Fa in amina ba'dukum ba'da falyu'addil ladzi tumina amanatahu walyattaqillaha rabbah. Walyattaqillaha rabbah. Namun apabila masing-masing dari keduanya sudah saling percaya. Wah, sudah saling percaya. Misalkan sama-sama, udahlah, sama-sama tahu kalau dia itu bukan pembohong soleh. Barakallahu fikum. Sudah sama-sama pengurus misalkan. Ya Pak Tony ya. Maka hendaknya orang yang berhutang, yang dia itu diberi amanah untuk mengembalikan hak temannya, falyattaqillaha rabbah. Hendaknya dia bertakwa kepada Allah, tunaikan hak saudaranya. Barakallahu fikum. Ini terkait hukum utang piutang. Kalau ternyata yang meminjami dia menginginkan kemuliaan dari Allah, baik dengan barakah fikum munadzarah atau indzar, dengan dia menangguhkan, menunda pembayaran ketika yang pinjam tidak mampu membayar, dikasih tangguh, diberi waktu lagi, atau yadoahu atau wadoahu, menggugurkan, membebaskan, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Di antaranya dalilnya hadis Abdullah ibnu Abi Qatadah, Nabi bersabda, man sarrohu ayyun jiyahullahu min kurabin min kurabi yaumal qiyamah fal yunaffis an mu'sirin aw yadu' anhu. Barang siapa yang suka, senang supaya Allah menyelamatkan dia dari kesulitan-kesulitan dari kiamat, maka hendaknya dia memberi tangguh kepada orang yang susah membayar hutang. Misalkan 2 bulan sudah waktunya, jatuh tempo, tidak mampu, dikasih lagi waktu. Kasih lagi waktu. Au yadok anhu. Atau menggugurkan. Membebaskan. Maka dia akan mendapatkan keselamatan dari kesulitan-kesulitan di hari kiamat. Banyak kesulitan di hari kiamat. Ya, apa itu? Jalan menuju haud, telaga Al-Kautsar, telaga Nabi, itu susah. Perlu cahaya. Cahaya dari air wudu bagi mereka-mereka yang wudunya bagus. Tidak cukup sampai di situ keimanan. Ya, ketika matahari sudah didekatkan, banyak manusia yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, na'udzubillah min dzalik. Maka disitulah ya dibutuhkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah memberi tangguh ya, atau membebaskan. Tapi ingat, membebaskannya ini ikhlas. Bukan diiringi dengan al-mannu wal adza. Diiringi dengan menyebut-nyebut. Wahai sekalian saudara-saudaraku, tadi pagi saya membebaskan hutang. Saudara saya pinjam ke saya 10.000, ya, cuma 10.000. Ya. Atau dia menyakiti. Ya, ya sudah saya bebaskan, tapi dipukul dulu. Ya sudah sana, tak bebaskan. Maka seperti ini tidak mendapatkan keutamaan. Dalilnya surat Al-Baqarah, barakallahu fikum. Di antara faedah yang berikutnya atau keutamaan yang berikutnya, Nabi bersabda, man andzara mu'siran aw wada'a anhu adzallahu fi dzillihi. Barang siapa yang memberi tangguh orang yang kesulitan dalam membayar hutang atau dia membebaskannya, maka Allah akan beri naungan nanti di hari kiamat dengan naungannya, naungan arsy. Rawahu Muslim. Barakallahu fikum. Ini keutamaan bagi orang yang menangguhkan atau membebaskan. Tetapi di sana ada ancaman bagi orang-orang yang menunda hutang, menunda pembayar hutang, atau tidak ada niatan untuk melunasi hutang. Barakallahu fikum. Tayyib, sebelum masuk pada ancaman ini, ada keutamaan yang lain. Allah akan memaafkan dosa-dosanya. Yakni disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Sallam, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sallam, qalah, beliau berkata, akhbarana Abu Muawiyah, telah mengkhabarkan kepada kami Abu Muawiyah anil A'mas, dari Al-Imam Al-A'mas, an Syaqiq, dari Syaqiq, an Abi Mas'ud Al-Ansari, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, husiba rajulun mimman kana qabalakum, ada seseorang dihisab yang mana orang tersebut adalah orang sebelum kalian, dihisab pada hari kiamat. Falam yujad lahu minal khair, namun ketika dihisab amalannya, tidak didapati pada orang tersebut kebaikan sedikit pun. Illa, kecuali kebaikan yang berupa, annahu qad kana rajulun yukhalitun nas wa kana musiran fa kana ya'muru ilmanahu ayyatajawazu anil mu'sir. Kecuali kebaikan yang dia miliki adalah, dia adalah orang yang di masa hidupnya kaya, tinggal di tengah-tengah masyarakat, ya, bermuamalah dengan mereka, berkumpul dengan mereka, dan dia memiliki sifat, dia memerintahkan anak-anaknya supaya memudahkan orang-orang yang berhutang padanya. Yang mana orang-orang tersebut adalah orang yang tidak mampu. Qala Allahu azza wa jalla, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ini hadis qudsi untuk yang ini, fanahnu ahaqqu bidzalika minhu, saya, kami lebih berhak darinya. Fatajawaza anhu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan orang tersebut. Karena dengan sebab amalan hanya berupa memberi tangguh atau membebaskan, akan dimaafkan di hari kiamat. Sesuai dengan sebesar apa barakah fikum dia memberikan kemudahan kepada orang lain. Barakah fikum. Kalau zaman sekarang yang kita saksikan, sudah mobilnya banyak, tetap kerja di tempat-tempat riba. Ya. Barakafikum, na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau dia tahu riba itu haram, kemudian dia berhenti dalam keadaan uangnya sudah banyak, mobilnya banyak, rumahnya banyak, itu saja sudah dianggap halal. Kalau dia sudah berhenti dan taubat. Namun dianjurkan dia banyak berinfak, beristighfar dari apa yang telah lalu. Barakallahu fikum. Kemudian ancaman bagi orang yang tidak mau membayar hutang dalam keadaan dia mampu, atau tidak ada niatan mengembalikan hutang. Dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tabrani, Nabi bersabda, wa ayyuma rajulin istadana dainan la yuridu ayyu addiya ila sahibihi haqqahu khada'ahu hatta akhadha malahu famata wa lam yuaddi dainahu laqiyallahu atau laqiyallaha wa huwa sariq. Laki-laki manapun yang dia berhutang, namun dia punya niatan tidak mau menunaikan, mengembalikan hutangnya kepada saudaranya, tidak mau mengembalikan hak saudaranya, khoda'ahu, dia menipu. Ya nanti tak kembalikan, tapi tidak ada niatan. Ya, berarti dia menipu. Sampai akhirnya hartanya bisa dibawa, ya harta yang dia tipu, kemudian ternyata meninggal dalam keadaan walam yu'addi dainahu, belum membayarkan hutang-hutangnya, lalu bertemu Allah, maka statusnya adalah sebagai sariq, pencuri. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, matlul ghani zulmun. Orang yang menunda-nunda membayar hutang dalam keadaan dia mampu, dia adalah zalim. Dan juga dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Al-Imam Al-Bukhari, ya, Nabi bersabda, man akhadha amwalan nas yuridu adaha addallahu anhu. Barang siapa yang mengambil harta manusia, mengambilnya ini mungkin pinjam, tapi dia memiliki keinginan, niatan untuk mengembalikan, maka Allah akan bantu untuk melunasi, mengembalikannya. Dia ada niatan, adanya saya cuma 1000, bagaimana? Ya sudah, tidak apa-apa. Hutangnya 10 juta, tidak apa-apa 1000. Allah akan mudahkan kalau ada niatan. Sebaliknya, barang siapa yang mengambil harta manusia, tapi tidak meniatkan untuk mengembalikan, atlafahullah, maka Allah akan menghancurkan dia, menyusahkan dia. Ini bedanya pada niat. Kemudian dalam hadis yang sahih juga disebutkan, Nabi bersabda, man faraqa ruhuhu jasadahu wa huwa bari'un min salas dakhalal jannah. Barang siapa yang ruhnya telah terlepas dari jasadnya, dalam keadaan dia terbebas dari 3 hal, dia akan masuk surga. Berarti kalau belum terbebas dari 3 hal, dia belum masuk surga, masih ditahan. Apa itu 3 hal? Al-gulul, mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan. Waddain, hutang. Wal kibr, kesombongan. Barakallahu fikum. Karena kalau hutang ini kan urusannya sesama manusia, maka nanti di hari kiamat, urusannya nanti di hari kiamat. Barakallahu fikum. Beda kalau hutang kepada Allah, ya, tidak sholat, bertahun-tahun tidak sholat, baru tahu, taubat, maka yang rajih tidak perlu, ya, membayar sholatnya itu. Demikian pula bertahun-tahun tidak berpuasa, beda halnya dengan sudah tahu hukumnya puasa, dia berpuasa di pertengahan Ramadan mungkin, atau sepertiga terakhir meninggal, maka yang meneruskan adalah walinya yang menanggung hutang puasa. Kasihan, biar, ya, penghuni kubur itu tenang, maka bayarkan hutang puasanya. Ini kalau dia adalah orang yang sehat lalu meninggal. Tapi kalau orangnya adalah orang yang haknya dia adalah fidyah misalkan, maka ya sudah fidyah, bukan dengan dibayarkan hutangnya. Wallahu ta'ala bisawab. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Itulah hukum terkait hutang piutang. Kemudian keutamaan orang yang menangguhkan, memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang. Apalagi barakah fikum dia membebaskan. Ini keutamanya besar. Namun butuh keikhlasan. Ya. Awalnya ikhlas, besoknya nyesel. Ah, hati-hati. Tetap keikhlasannya ini istiqomah. Ikhlas ketika masih kaya. Pas bangkrut, nyesel. Kenapa utang si fulan yang ke saya itu 10 juta saya bebaskan, saya sekarang bangkrut. Nah, jangan seperti itu. Ya, makanya dipikir-pikir. Ya, pengen tetap punya uang dengan kita menagih hutang dapat, ya ini boleh-boleh saja hak dia. Atau di surga nanti dapat surga dengan membebaskan hutang misalkan atau menangguhkan. Barakallahu fikum. Dan juga telah kita sebutkan terkait ya bahaya ancaman bagi mereka-mereka yang tidak ada niatan untuk membayar hutang atau menipu. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala bisawab. Nas'al wa salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ihfidhakumullah. Barakallahu fikum.